Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 11 malam selesai pengajian di Jalan Kulim Masjid Nurul Falah, kami pun bertolak dengan sahabat-sahabat fisabilillah. Dalam perjalanan yang panjang di tengah malam, kami pun sampai di sebuah desa bernama Lemang tepat pada pukul 4. Kami tidak bisa tidur karena tak lama lagi akan azan subuh berkumandang. Jadi kemudian selesai itu kami pun pergi menuju musala, tapi kemudian terdengar suara agak-agak aneh. Kami tanya ke Bapak Imam, itu suara apa Pak Imam? Kata Pak Imam, itu suara harimau. Ini tidak terkejut karena memang ini tepi hutan. Setelah selesai, keesokan paginya kami pun bersiap-siap, kemudian naik bot. Bayangan kami bot itu besar, ternyata hanya perahu kecil yang kebetulan dipasang mesin sehingga mereka menyebutnya sampan bot. Dari pukul 11 kami bertolak, lebih banyak turun daripada naik karena airnya sedang surut. Begitulah terus berjalan melawan arus air, tapi kami mesti sampai. Sampai pada akhirnya tepat pukul 4 sore kami pun sampai di sebuah desa bernama Sungai Bomban. Kami disambut Pak Imam. Suasana kami antara lelah bercampur senang, bahagia, penasaran. Kami melihat rumah-rumah kayu dengan atap daun nipah. Lalu kemudian kami berusaha melihat sekeliling. Inilah hamba-hamba Allah, anak cucu keturunan Adam yang masih bisa mempertahankan akidahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jauh dari hiruk pikuk. Begitu HP kami buka, ternyata kami sudah berada di tengah negeri antah berantah. Tidak lagi dapat tersambung komunikasi dengan keluarga di Pekanbaru. Melihat kehidupan yang gelap, tidak terdengar suara apa-apa. Sepi, sunyi, jauh di jantung Pulau Sumatera. Tapi masih bumi Allah. Yang kami temui itu juga hamba-hamba Allah, yang semuanya bernafas karena Allah, yang semuanya berada di atas tegak juga karena kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kami hanya ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan yang panjang ini yang terasa sangat melelahkan. Ingin diperlihatkan oleh Allah bahwa jangan engkau merasa angkuh dan sombong, jangan engkau merasa hebat. Apa yang engkau lakukan selama ini belum ada apa-apanya dengan mereka yang sampai ke negeri ini, yang pernah menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keesokan paginya kami mulai bertolak, tidak lagi menaiki sampan, tapi mulai berjalan kaki mengikuti anak-anak sekolah. Kami sangka mereka hanya berjalan dari rumah ke sekolah, tapi ternyata perjalanan ini panjang. Sebagiannya bahkan membuka celana. Heran kenapa celana sekolah dibuka, karena tubuh mereka terlalu pendek untuk menyeberangi sungai. Celananya dibuka, diangkat ke atas. Buku dengan pegangan plastik diangkat sampai ke seberang dipakai lagi. Kami berjalan lebih kurang 1 jam berjalan kaki, sampailah ke sebuah kampung bernama Sadan. Di sana ada sekolah, lantainya tanah, kursinya kayu, hanya 2 lokal saja. Ada hamba Allah yang menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, menyampaikan doa, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak didik. Apa yang mereka harapkan? PNS kah mereka? Tidak. Kenapa bapak tidak PNS? Menteri Pendidikan mengatakan, kami tidak bisa mengangkat Anda karena yang mengangkat ini mesti daerah. Ketika disampaikan ke Pak Bupati, kata Pak Bupati, ya nantilah insya Allah. Ketika ditanyakan kepada Kepala Dinas, kata Kepala Dinas, kami tidak bisa mengangkat Anda karena Anda honorer. Matanya berkaca-kaca, menunjukkan suasana hatinya, karena mata adalah jendela jiwa. Tapi pada akhir kalimatnya dia katakan, ya saya serahkan sama Allah sajalah Pak Ustaz, semua saya kembalikan kepada Allah. Sambil beranjak pergi, kembali masuk ke lokal dengan semangat yang luar biasa, kembali bertemu dengan anak-anak didik. Dia larut dalam aktivitas, semangatnya bergelora, karena saya yakin ada motivasi agama yang luar biasa, karena dia mendapatkan sesuatu yang tak putus. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a putus. Yang selama ini kita sangka amal kita sudah banyak, tapi sebenarnya akan berakhir. Tapi mereka yang menyampaikan ini tak pernah putus. Wahai Abdul Somad, Allah ingin memberikan teguran. Engkau menyangka engkau bisa menyampaikan ayat-ayat ini dari masjid ke masjid di Kota Pekanbaru, belum ada apa-apanya. Engkau mengajar di lokal, ber-AC dengan keramik, sistem kredit semester di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Inilah amal sesungguhnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk. Allah tidak melihat fisik. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa wajah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kesucian hati kamu, ketulusan, keikhlasan. Saya menyangka akan berangkat kemari mengajar, tapi ternyata justru belajar, belajar ikhlas, belajar melihat orang-orang yang bukan LCMA, bukan belajar di Al-Azhar University, tapi balasan yang akan mereka peroleh luar biasa. Semoga perjalanan yang singkat dibandingkan dengan perjalanan para syuhada dan salihin memberikan inspirasi buat kita bersama. Apa yang terucap di mulut ini hanyalah sekian dari maklumat yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.